Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قل بالله الرحيم رحمكم الله. Kita baca satu ayat dari kitab Tauhid yang sedang kita baca. Alhamdulillah Ustaz Muhammad sudah ada. Kata beliau rahimahullahu taala wa qawlihi wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Al-ayah, lanjutan ayatnya, fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Warabbil rahiman rahimakumullah. Tiga ayat ini menerangkan tentang dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Adapun dalam kitab Tauhid, beliau rahimahallahu taala sedang menjelaskan tentang masalah tafsir tauhid, tafsir syahadah la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innani bara'u mimma ta'budun, semakna dengan kalimat la ilaha illa alladhi fatarani, sama dengan kalimat illallah. Ini yang diinginkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu ta'ala. Makna la ilaha illallah yakni bara', berlepas diri dari sesembahan musyrikin, semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hanya memperuntukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah yang ditafsirkan dalam ayat ini dengan bara mimma yu'badu min dunillah. Kemudian hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Tiga ayat ini mengandung banyak faedah. Yang pertama adalah izhar bil aqidah. Iya, menampakkan akidah kita. Akidah tauhid. Akidah Islam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan uswah. Laqad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim alladziina ma'ah. Di sini di antara uswah yang beliau terangkan kepada kita adalah lantang menyuarakan tauhid. Wa idz qala, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata li abihi wa qaumihi, kepada bapak beliau dan kaumnya, innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ya berbeda dengan mereka. Mereka minder dengan akidah mereka, minder dengan keislaman mereka. Dalam surat Al-Imran juga dijadikan dalil para ulama kita untuk kita lantang menyerahkan akidah. Ya ahlul kitab, ta'adaw ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahlul kitab, kemari iya untuk mengamalkan satu kalimah yang ada, yang sama, yang dibawa para nabi, para rasul, yaitu alla na'budu illallah. Ya, jangan kita beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dalam ayat ini ada satu prinsip akidah yang azimah, yaitu al-wala'u wal-bara'. Al-wala' yakni al-hub wal-qurb, kita cinta dekat hanya kepada mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara yani al bughd wal adawah, iya, kepada mereka-mereka yang menentang Allah, kaum kuffar, kaum musyrikin. Innani bara'um mimma ta'budun. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Prinsip al-wala'u wal-bara' ia memiliki kedudukan agung dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini yang menunjukkan bahwasanya akidah al-wala' wal-bara' adalah aslun azimun fil Islam adalah karena prinsip al-wala' wal-bara' adalah satu. Iya, kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Iya, kalimat la ilaha adalah bara, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kita membenci mereka-mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hanya cinta kepada kaum mukminin, kepada muwahhidin yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan membenci mereka orang-orang musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, prinsip al-wala wal bara, iya, hal hubbu fillah wal bughdu fillah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ikatan iman yang paling kuat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta fillah di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, wal-bughdu dan benci pun fillah. Yang ketiga, di dalam surat Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya al-bara minal kufari musyrikin adalah termasuk syarat iman. Ya tara katsiran minhum yatawallaw alladziina kafaru. Kata Allah, kamu lihat kebanyakan mereka berwala kepada orang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Ya, alangkah jeleknya apa yang telah mereka lakukan. Iya. Ya, mereka persiapan untuk diri mereka sendiri nanti di akhirat. Karena sebab dengan sebab perbuatan mereka berwala kepada orang kafir, meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara, an sakhitallahu alaihim, Allah akan murka kepada mereka. Wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka kekal di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, prinsip al-wala wal bara adalah sebab seorang mendapatkan nikmatnya iman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, tiga perkara yang jika ada pada seseorang maka dia akan merasakan nikmatnya iman, merasakan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang pertama kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia tidak cinta kepada seseorang ya melainkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini al-wala fillah. Ya, al-wala wal bara adalah sebab ya seorang merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah, nikmatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hawana fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Ada beberapa hal yang meruntuhkan prinsip al-wala wal bara. Di antara perkara-perkara yang meruntuhkan prinsip yang agung ini adalah ad-da'wah ila wahdatil adyan, seruan persatuan agama. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan lantang di sini menyatakan innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah, telah kafir mereka orang-orang yang menyatakan Allah itu satu dari antara tiga Tuhan. Mereka kemudian melontarkan satu seruan iya penyatuan agama, menyatakan semua agama samawi ada bersaudara, meruntuhkan satu prinsip agung dalam Islam, yaitu untuk al-wara, semata-mata kepada Allah, semata-mata kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan harus bara kepada orang-orang yang menentang Allah, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang antara yang meruntuhkan prinsip al-wala wal bara adalah ad-da'wah, slogan kepada hurriyatul fikr. Iya, kebebasan memiliki pemikiran. Iya, sehingga tidak boleh ada membantah pemikiran yang lain dengan alasan hurriyatul fikr. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam beberapa tempat, beberapa kesempatan dalam kitab beliau menjelaskan ini adalah seruan yang batil, karena yang semestinya ketika kita mendapatkan kebatilan, ketika kita mendengar kebatilan, maka dua sikap yang harus ada pada kita. Al-muqiful awwal, sikap yang pertama adalah adamu qabulih. Adamu qabulihi. Iya, kainan man kana qailuh. Tidak boleh kita menerimanya. Iya. Tidak boleh kita mendiamkan. Tidak boleh kita menerima kebatilan dan mendiamkannya. Yang kedua, raddul batil. Iya, membantahnya. Membantah kebatilan. Iya. Kainan man kana qailuh. Siapapun yang mengucapkannya, ketika itulah ucapan yang batil, perbuatan yang batil, maka harus dibantah. Dijelaskan kepada umat. Iya. Hurriyatul fikr. Dakwah kepada kebebasan, iya, berpemikiran, itu adalah satu perkara yang akan meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara, sehingga membiarkan mereka yang kufur-kufur, iya, membiarkan mereka mengucapkan, melakukan perbuatan kufur, iya, dengan alasan bebas berpemikiran. Khawan fil rahiman rahimakumullah. Dan di antara perkara yang meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara adalah qa'idah ikhwaniyah. Ya nata'awanu fima tafakna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima akhtalafna. Ya, qa'idah ikhwaniyah. Ya, menyatakan kita saling ta'awun dalam perkara yang kita sepakat. Dan kita saling memberi uzur kepada yang lain ketika berselisih, walaupun kesalahan dia kesalahan yang fatal, walaupun kesalahan dia kesalahan dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, masalah manhaj, iya, memberi uzur. Ini kaidah ikhwaniyah, kaidah sururiyah yang meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara, sehingga membiarkan mereka dengan kebidahan mereka, membiarkan orang dengan penyimpangan mereka dengan alasan nata'awanu fima tafakna wa na'tadiru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Yang keempat, yang meruntuhkan prinsip al-wala wal-bara adalah qul fil rahiman rahimakumullah. Al-wala dengan semata-mata karena sebab dunia. Dinukil nanti dalam kitab tauhid Al-Syaikh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullahu taala, satu ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa aada fillah innama tunalu wilayatullahu bidzalik. Kata beliau, barang siapa yang cintanya karena Allah, membencinya juga karena Allah subhanahu wa ta'ala, waranya, loyalitasnya di jalan Allah, dan permusuhannya pun di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya walayatullah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dari Allah itu hanyalah akan diraih dengan itu, dengan empat tadi, ahabba fillah, wa abghadha fillah, wa wala fillah, wa aada fillah. Di akhir ucapan beliau radhiyallahu anhuma, kata beliau, faqad sara mu'akhatun nas ala amrin min ad-dunya. Namun kata beliau rahimahullah, telah terjadi sekarang ini mu'akhatun nas, ya, hubungan persaudaraan, hubungan kedekatan manusia sekarang ini semata-mata karena perkara dunia. Tidak melihat lagi, ya, agama. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena dunia semata. Ya, wa dhalika la yujdi lahum syai'a. Dan itu, hubungan karena semata-mata dunia, tidak melihat masalah agama akan, ya, tidak akan bermanfaat bagi mereka sedikit pun, kata beliau radhiyallahu anhum. La yujdi lahum ay la yanfa' lahum ya indallahi syai'a. Tidak akan bermanfaat sedikit pun bagi mereka. Ketika walanya mereka, baranya mereka karena sebab dunia. Masuk ke dalam masa dunia, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, apakah itu karena jabatan? Apakah karena politik? Ya, atau semisalnya. Harta. Khawan fillah rahiman wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian yang terakhir yang termaktub dalam ayat ini, wa qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan. Kalimatan baqiyah ini la ilaha illallah. Iya. Allah akan jadikan kalimat la ilaha illallah baqiyah, akan terus menerus ada fi aqibihi, pada anak turunan Ibrahim alaihissalam, la'allahum yarji'un. Ini hal fil rahiman rahimakumullah menunjukkan faedah yang ketiga, bahwasanya at-ta'ifah al-mansurah ahlul haq itu akan senantiasa ada. Akan senantiasa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akan senantiasa ada orang yang senantiasa menyuarakan tauhid. Iya, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi. Sehingga ini ikhwan fillah satu di antara menunjukkan batilnya ucapan Syekh Qutb dan semisalnya menyatakan sekarang abad jahiliyah, iya, memponis umat semuanya di atas jahiliyah, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin al-haq. Iya, akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku akan terus tegak di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yati amrullah. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dan orang-orang yang menghinakan mereka, iya, sampai datang amrullah, yakni bertiupnya angin yang dengan sebab itu wafat orang-orang di kalbunya ada iman. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi akhirih, kalimat la ilaha illallah terus menerus akan ada, iya, selama ahlu tauhid ada, dan ahlu tauhid ahlul haq itu tiada ketika menjelang hari kiamat, iya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghembuskan angin yang dengannya meninggal orang-orang yang di kalbunya ada iman. Ini khana billahi rahiman rahimakumullah. Yang ketiga, kalimat wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, iya, menunjukkan kalimat la ilaha illallah akan senantiasa ada, sehingga ahlul haq ahlul la ilaha illallah akan ada, iya, sampai menjelang hari kiamat tadi, sampai kemudian, iya, datang keputusan Allah ditiupnya angin yang mengobatkan mereka. Ini tiga faedah yang terkait dengan ayat ini. Saya sebutkan yang pertama adalah idhar bil aqidah. Jangan minder kita menampakkan keislaman kita, menyuarakan lantang kalimat la ilaha illallah, menampakkan jati diri keislaman, aqidah kepada umat. Kemudian yang kedua adalah ayat ini menunjukkan prinsip yang agung dalam Islam, prinsip al-wala wal-bara, cinta karena Allah, benci karena Allah, cinta kepada orang taat kepada Allah, dan membenci orang yang menyelisih Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tadi saya sebutkan di antara prinsip, pentingnya prinsip ini adalah karena ini di antara kandungan makna la ilaha illallah. Al-wala wal-bara adalah di antara kandungan dari makna la ilaha illallah. Kemudian saya sebutkan tadi perkara-perkara akan meruntuhkan prinsip ini, yaitu dakwah kepada persatuan agama, wahdatul adyan, iya, slogan huriyatul fikr, kemudian juga prinsip, iya, qaidah ihwaniyah, nata'awan fima tafakna, iya, wana tadiru ba'dun ba'dan fima talafna. Yang terakhir dan terakhir dari ayat ini yang saya sebutkan tadi adalah bahwasanya ahlul haq akan senantiasa ada. Jadi hadis tadi Syekh Rabi Hafizahullah wa ta'ala menjelaskan bahwasanya yang milisi ahlul haq itu dua kelompok. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Ada yang orang-orang tidak berbaju sunnah, memang mereka berseberangan dengan ahlus sunnah, tidak menampakkan diri sebagai ahlus sunnah. Yang kedua, wala man khadalahum mukhadzil, ia menampakkan diri di atas sunnah tapi membiarkan ahlus sunnah di atas, iya, keadaan terzalimi. Namun dua kelompok tadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadurruhum, tidak akan memudaratkan, iya, ahlul haq, orang-orang yang milisi mereka dan orang-orang yang berupaya untuk menghinakan mereka Nama Allah alam bisawab cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.